Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan sebuah pasal terkait dengan jarimatuz zina, dosa dan ancaman dari perbuatan zina. Nah, ada empat perkara yang boleh disebutkan terkait dengan sumber dari kemaksiatan. Yang jelas dari mayoritasnya itu bersumber dari penglihatan. Tayyib, beliau menyebutkan setelah itu fatakunu nadratan thumma khatratan thumma khutwatan thumma khuti'ah. Dengan adanya penglihatan, dia pun memandang, kemudian keinginan, selanjutnya perbuatan, melangkah, dan selanjutnya semisalnya, dan yang terakhir adalah dosa. Maka oleh karenanya dikatakan man hafidha hadil arba'ah ahraza dinahu, siapa saja yang menjaga empat perkara ini sungguh dia telah menjaga agamanya. Lahadzat wal khatarat wal lafadzat wal khutuwat. Yang pertama pandangan, dan yang kedua perbuatan, yang naam atau khatarat yakni keinginan, kemudian lafadzat ucapan, dan yang terakhir adalah al khutuwat perbuatan. Naam. Berikutnya kata beliau fasal madakhilul ma'asi, pintu-pintu masuknya kemaksiatan. Wa aktsaru ma tadkhul ma'asi 'alal 'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Mayoritas dari kemaksiatan yang ada yang menimpa seorang hamba itu dari empat pintu yang telah kita lewati, yang telah kami ulang barusan. Fanadzkuru fi kulli babin minha faslan yaliqu bihi. Maka pada kesempatan ini kami pun akan menyebutkannya dari pembahasan secara rinci sesuai dengan empat perkara tadi. Yang pertama an-nadhrah, terkait dengan pandangan. Fa ammal lahadzat, adapun pandangan, fahiya ra'idu syahwah wa rasuluha, maka pandangan itu merupakan awal dari syahwat dan utusan syahwat, permulaannya. Sehingga syahwat itu awal mulanya adalah sebuah pandangan. Wa hifdhuha aslu hifdhil farj. Menjaga pandangan ini merupakan dasar dari menjaga al-farj, kemaluan. Faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat. Maka siapa saja yang membiarkan pandangannya ke arah yang tidak diperbolehkan, ya dalam syariat dibiarkan begitu saja, dilepas, tidak diarahkan, ya, tidak dibimbing, tidak diperhatikan, maka sungguh awrada nafsahu, dia telah menjatuhkan dirinya, menjerumuskan dirinya pada mawaridul halakat, tempat-tempat kebinasaan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah telah bersabda, la tutbi'in nadhrata an-nadhrata, janganlah engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya. Fa inna malakal ula walaisat lakal ukhra, dikarenakan bagimu yang pertama dan bukan bagimu pandangan yang berikutnya. Hadis ini dikeluarkan tayyib oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Tayyib. Jadi naam, Rasul telah memberikan tanbih dan perhatian kepada kita agar jangan membiarkan, melepaskan dan mengikuti hawa nafsu dari bermula dan berawal dari sebuah pandangan. Ya. Kalau pandangan pertama secara tidak sengaja, ya sudah. Namun setelah itu, itulah yang dipermasalahkan dan itulah yang sangat berbahaya. Tayyib. Wa fil musnad anhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam al-musnad, ini musnad Imam Ahmad, dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, yakni sebuah riwayat, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan panah yang beracun dari anak-anak panahnya iblis, dari panah-panahnya iblis. Terkait dengan potongan hadis ini atau riwayat ini, disebutkan dalam ta'liq, dhaifun jiddan, ya, wangdur al-dhaifah lil Albani. Jadi sanadnya sangat lemah terkait dengan potongan hadis barusan. Naam. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah, siapa saja yang menundukkan pandangannya dari kecantikan-kecantikan seorang wanita lillah, dikarenakan takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dia tundukkan pandangannya, awrathallahu qalbahu, maka Allah Azza wa Jalla akan, ya, wariskan pada kalbunya halawatan, ya, kesejukan, rasa manis, ila yaumi yalqahu, sampai pada hari bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadza makna al-hadith, ini merupakan makna dari, ya, hadith Nabi. Wa qal, tayyib, ghuddu absarakum wahfadhu furujakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian dan jagalah, ya, farji-farji kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan pula Al-Haythami, ya, fil majma'. Adapun terkait dengan tahqiqnya tidak disebutkan di sini apakah dhaif ataukah sahih. Namun secara makna, ya, benar ada perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam untuk menundukkan pandangan. Dengan pula terkait dengan menjaga, ya, kemaluan. Ini tayyib thabit dari hadith Rasul alaihi salatu wasalam yang lainnya. Waqal, beliau juga bersabda, iyyakum wal julusa 'ala at-turuqat. Hati-hati kalian untuk duduk di pinggir jalan. Ya. Hati-hati kalian dari duduk di pinggir jalan. Kalau duduk di jalan ya ketabrak motor gitu ya. Duduk di pinggir jalan. Ya, hati-hati kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Dalam bahasa kita nongkrong. Hati-hati. Qalu, para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, majalisana malana buddun minhu. Itu merupakan tempat ya bersantainya kami, yang kami ya memang terbiasa untuk melakukan seperti itu. Ya. Nah, duduk-duduk di pinggir jalan, nyantai, apalagi ada kopinya, taib dan semisalnya. Kata Rasul, qal fa in kuntum la budda fa'ilin fa'atu at-tariqa haqqahu. Kalau memang kalian ya tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu, memang ya senang untuk duduk-duduk di pinggir jalan, maka fa'atu at-tariqa haqqahu, berikanlah hak jalan, berikanlah, tunaikanlah hak jalan. Qalu, para sahabat pun bertanya, wa ma haqquhu, apa haknya jalan wahai Rasul? Qal, beliau menjawab, ghaddul basar, yang pertama menundukkan pandangan. Ya, boleh duduk di pinggir jalan ya silakan, tapi ketika ada yang lewat kamu tundukkan pandanganmu. Ya, kalau ada yang lewat dari kalangan ya wanita, kamu tundukkan pandanganmu. Kalau enggak bisa, ya jangan duduk di situ. Ya, enggak boleh. Waqaful adza, menyingkirkan gangguan. Ya, tidak seperti anak-anak kecil duduk di pinggir jalan malah masangin gitu ya. Dengan kerikil, dengan batu dan semisalnya. Waqaful adza, ngeledekin. Ya. Kalau memang enggak mampu, ya sudah, jangan duduk di pinggir jalan. Duduk sekalian di jalan biar ketenggel gitu ya. Nah, biar ketabrak sekalian. Nah, enggak boleh duduk di pinggir jalan. Ya, pulang ke rumah, syukur-syukur di masjid, ikut majelis taklim dapat pahala itu ya. Tapi enggak membaca Al-Qur'an, ya daripada duduk di pinggir jalan. Waraddus salam. Yang terakhir yang menjadi hak jalan adalah ya menjawab salam. Nah, biasanya kalau sudah ngobrol asik ada yang salam itu terlewat. Ya. Lupa dari menjawab salam. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya perkara tanbih, peringatan dari baginda Nabi ya agar kita senantiasa menjauhkan dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan pada jurang kebinasaan. Yang menjadi syahid dari baginda Nabi tadi adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tayyib. Kemudian kata al-muallif, wan nadharu aslu amatil hawadith allati tusibul insan. Pandangan itu merupakan asal dari keumuman ya kejadian, insiden yang menimpa manusia. Ya. Baik, pandangan ini merupakan asal dari keumuman kejadian yang menimpa manusia. Nyopir matanya harusnya lihat depan, ya ternyata lihat samping, akhirnya apa? Nabrak. Kan itu ya. Tapi pandangan. Nyopir harusnya lihat ke depan malah lihat HP. Akhirnya apa? Jerempet. Pandangan. Wa nadharu aslu 'amatil hawadith allati tusibul insan. Ya, pandangan. Tayib. Kalau di terminal apa? Lihat ya mereka yang tatuan misalnya. Ngapa mencicil kan itu ya? Akhirnya tembaleng. Ya, pandangan. Ya, jadi asal ya keumuman dari kejadian yang menimpa manusia, insiden yang menimpanya itu dari pandangan. Ya. Fa inna an-nazrata tuwallidu khatratan. Dalam hal ini terkait dengan maksiat, dikarenakan pandangan itu akan melahirkan dan menimbulkan ya khatrah, yakni rasa suka. Ya, awalnya mandang, kemudian ada benih untuk dia suka. Tayyib. Thumma tuwallidul khatratu fikratan. Setelah dia suka, akhirnya ya menimbulkan adanya fikrah. Ya, pemikiran. Tayyib berpikir bagaimana ya dan seperti apa. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah tertanam pada otaknya, akhirnya pun menimbulkan adanya syahwat. Ya, menimbulkan adanya syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan. Setelah dia punya syahwat, keinginan, akhirnya semakin kuat menjadi iradah. Ya, tekad. Tayyib. Thumma taqwa, semakin kuat, semakin menjadi fatasiru azimatan jazimatan. Tayyib, menjadi bertekad bulat dalam bahasa kita. Fayaqul fi'lu walabud. Ya, akhirnya mau tidak mau, ya melakukan. Ya. Mau tidak mau, melakukan. Karena tidak bisa menahan. Malam yamna' minhu mani'un. Selama tidak ada yang menghalanginya. Ya, akhirnya terjatuh dalam ya kemaksiatan. Berikutnya kata beliau, wa fi hadza qila. Dan dalam permasalahan ini dikatakan, as-sabru ala ghadil basari aisaru minas-sabri ala alami ma ba'da. Sabar dalam menundukkan pandangan, menahan pandangan itu aisar, jauh lebih ringan dan jauh lebih mudah ya dibandingkan sabarnya dalam merasakan dan mengatasi kepedihan dari setelah pandangan. Jadi yang namanya menundukkan pandangan kan menahan, yang namanya menahan kan ya butuh ya perjuangan seperti itu. Namun berjuang dalam menundukkan pandangan, menahan penglihatan, menahan pandangan itu jauh lebih mudah daripada berjuang untuk ya mengatasi kepedihan dari setelah adanya pandangan yang ya terus menerus seperti tadi. Tayyib. Qala syair. Penyair mengatakan, kullul hawadithi mabdaha minan nadhar. ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كما بلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر. Di sini tertulis al ghair, fi a'yunil ghair, pada cetakan yang lain fi ayunil ain, ya bukan al ghair tapi al ain. Yasurru muqlatahu madarra muhjatahu la marhaban bisururin ada bidarari. Artinya kullul hawadith, setiap kejadian, insiden, mabdaha awalnya adalah minan nadhar, dari pandangan. Wa mu'dhamun nar, dan keumuman dari api yang berkobar itu sumbernya min mustasghari syarar, dari percikan bunga api yang kecil. Ya, dari percikan bunga api yang kecil. Kam nadhratun balagat min qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan yang sampai pada kalbu pemiliknya. Kama belagi sahmi, seperti anak panah yang melesat bainal qausi wal watari. Ya, meninggalkan busur dan talinya, tali busurnya. Yani cepat melesat ya mengenai kalbu pemiliknya. Tayyib. Wal'abdu ma dama dha tarfin yuqallibuh. Dan seorang hamba ketika dia terus menerus dha turfin, seorang hamba yang memiliki pandangan, dia terus menerus yuqallibuhu, membiarkan, melepaskan, ya membolak-balikkan pandangannya fi a'yunil ghair, pada pandangan-pandangan yang lain, dalam cetakan yang lain fi a'yunil ain, pada pandangan-pandangan mata, ya setiap ada apa itulah ya dia lihat, na'am, terus dia perhatikan, terus dia ikuti pandangannya, maka berarti mauqufun al khatar, berarti dia telah berdiri, berhenti di atas, na'am, perkara yang sangat membahayakan. Ya surru muqlatah ma dharra muhjatah. Ini kurang faham maksudnya. La marhaban bisururin ada bidharar. Dia tidak kembali mendapatkan dengan membawa as-surur, kesenangan, namun justru kembali bidharar, dengan ya kemudaratan. Ya, pandangan dia lepas, ya, kemudian pandangan itu pun kembali menuju kepada dia dengan ya ad-dharar, ya musibah dan malapetaka. Wa min afatin nadhar, kata al-muallif, di antara ya bahaya-bahaya dari pandangan, annahu yurithul hasarat, mewariskan atau meninggalkan penyesalan, wazzafarat, keluh kesah, walharaqat, ya kebinasaan atau yang semisal dengan keluh kesah. Fayarul abdu ma laisa qadiran alaihi wala sabiran anhu, sehingga seorang hamba melihat perkara yang dia tidak mampu mengatasinya, juga tidak mampu bersabar dari perkara tersebut, namun pandangannya dia biarkan saja, tidak kemudian dia tundukkan, tidak kemudian dia pejamkan, namun justru dia ya biarkan dan dia puaskan, padahal dia tidak mampu berikutnya untuk menahan dari akibat setelahnya. Wa hadza min a'dhamil adab, dan ini termasuk dari ya siksaan yang sangat pedih. Antara ma la sabra laka ala ba'dihi, yakni engkau melihat suatu perkara yang kau tidak mampu bersabar ya dari sebagian lainnya. Wal qudrata laka ala ba'dihi, dan kamu tidak kuasa untuk ya menahan dari sebagian lainnya. Qala syair, otomatis ketika sudah memperhatikan ya terus akan ya ujung-ujungnya tadi ya dosa. Nah, ujung-ujungnya adalah dosa. Tayyib. Qala syair, penyair mengatakan, wa kunta mata arsalta tarafaka ra'idan liqalbika yawman at'abatka almanadhiru ra'aita alladhi la kullu anta qadiru alaihi wala an ba'dihi anta sabiru wa kunta, dan engkau, mata arsalta, kapanpun kamu membiarkan, melepaskan tarafaka, pandanganmu, ra'idan, sebagai utusan ataukah sesuatu yang dilepas gitu, liqalbika, menjadi utusan kalbumu, yauman, pada suatu hari, suatu ketika, at'abat kal manadiru, maka naam, ketahuilah bahwa pandangan-pandangan itu akan membuat engkau lelah dan capek. Ra'aita alladhi, engkau menyaksikan, akan mendapati dan melihat, la kullu anta qadiru, yang engkau tidak mampu ya untuk menahan seluruhnya, wala an ba'dihi anta sabiru, dan juga dari perkara yang engkau tidak mampu bersabar dari sebagian lainnya. Tayyib. Kata al-muallif, wa hadzal baitu yahtaju ila syarah. Bait syair ini tadi butuh agak dijelaskan sedikit. Wa muraduhu, maksudnya adalah, annaka tara ma la tasbiru an syai'in minhu. Engkau melihat sesuatu yang kamu tidak mampu bersabar dari sebagian darinya. wala takdiru ala syai'in minhu, engkau juga tidak kuasa ya atas satu bagian darinya. Nah, fa inna qawlahu, dikarenakan ucapan penyair tadi, la kullu anta qadirun alaih, ini merupakan nafyun liqudrati alal kull, peniadaan dari kemampuannya atas keseluruhan. Alladzi la yanfi, di sini tertulis yanfi dan pada cetakan yang lain tertulis yantafi. Alladzi la yantafi ila binafyil qudrati an kulli wahid, di mana itu tidak akan terhilangkan ya, tertolak, lenyap, kecuali dengan meniadakan kemampuan dari ya masing-masingnya. Ya, intinya seperti tadi, ketika sudah membiarkan pandangannya ya otomatis dia pun berkeinginan ya syahwat, melangkah, berbuat, akhirnya ya dosa yang menjadi ujung atau kan akhirnya. Baik. Fakam mimman arsala lahadhatihi fama aqla'at illa wa huwa yatashahhadu bainahunna qatilan. Betapa banyak dari orang yang membiarkan pandangannya, ternyata pandangannya itu ya tidaklah berhasil dia cabut ya, fama uqli'at, tidak dia cabut, tidak dia hentikan, illa wa huwa yatashahhatu, kecuali dalam keadaan pemiliknya berlumuran, bainahunna, di tengah-tengah pandangannya itu, qatilan, dalam keadaan terbunuh ya. Jadi diibaratkan seperti berperang ya, jadi berperang melawan dirinya sendiri ya, pandangannya terus-menerus dia biarkan, akhirnya dia terbunuh di tengah-tengah pandangannya sendiri dengan berlumuran darah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ya nadhiran ma aqla'at lahadhatuhu hatta tashahhata bainahunna qatila, duhai yang memandang pandangannya tidak mencabut, menyelamatkan dia hingga dia tashahhata, berlumuran darah, bainahunna, di tengah-tengah pandangannya, qatilan, dalam keadaan sudah terbunuh ya, mati, tidak mampu untuk melawan, tidak mampu untuk ya mengangkat tayyib martabatnya. Kata al-mu'allif, wali min abyad, dan aku memiliki beberapa bait syair. Mallas salamata faghtadat lahadhatuhu waqfan ala talalin yudhannu jamila. Dalam riwayat lain, cetakan lain disebut yadhunnu jamila. Mazala yadba'u ithrahu lahadhatihi hatta tashahhata bainahunna qatila. Mallas salamata, dia telah bosan dari keselamatan. Faghtadat lahadhatuhu, dia pun di pagi hari, naam, lahadhatuhu, pandangannya tayyib dilepas, waqfan ala talal, berada di atas sesuatu yang membahayakan, yadhunnu jamilan, yang dia pandang, dia kira itu adalah perkara yang sangat indah. Mazala yadba'u ithrahu lahadhatihi, terus menerus dia mengikuti ya keinginan dari pandangannya ya, hatta yatashahhatu bainahunna qatila, hingga dirinya naam berlumuran darah di tengah-tengah pandangannya dalam keadaan sudah terbunuh. Wa minal ajab, termasuk dari perkara yang mengherankan, anna lahadhatan nadhiri sahmun la yasiru ilal manduri ilaihi hatta yatabawwa makanan min qalbin nadhir. Pandangan dari orang yang memandang itu merupakan sahmun, anak panah, yang tidak akan sampai kepada yang dipandang ya, hingga membuat ataukah memiliki sebuah tempat pada kalbu orang yang memandang. Jadi kalau orang yang memandang atau pemilik pandangan itu belum apa itu tergores kalbunya, maka pandangan itu belum akan berhenti. Ya, tapi ketika sudah berhasil melukai pemiliknya, baru pandangan itu akan berhenti. Wali min qasidah, aku memiliki sebuah syair qasidah. Ya ramyan bisihamil lahdi mujtahidan antal qatilu bima tarmi fala tusibi wa ba'ithat tarfi yartadu shifa'a lahu ihbis rasulaka la ya'tika bil atabi. Ya ramyan, wahai yang melemparkan bisihamil lahdi, melemparkan panah-panah pandangan, mujtahidan dengan bersungguh-sungguh, antal qatilu bima tarwi, sungguh engkau akan terbunuh dengan apa yang kamu lemparkan tersebut. Fala tusibi, maka engkau tidak akan mendapatkan ya keberuntungan darinya. Wa ba'ithat tarfi yartadu shifa'a lahu, dan seseorang yang mengutus atau membiarkan pandangannya, yartadu shifa'a lahu, dia seakan sedang mencari obat untuknya. Orang yang memandang itu kan pengen puas gitu ya, jadi seakan dia sedang mencari obat untuk tuannya. Ihbis rasulaka, tahanlah pandanganmu, tahanlah utusanmu berupa pandangan. La ya'tika bil atabi, sehingga ketika kamu tahan, maka pandanganmu ataukah utusanmu itu tidak akan kembali kepadamu dengan kerusakan. Ditahan, ghaddul basar. Iya. Wa ajabu min dhalik, yang lebih mengherankan lagi dari itu, anna nadhrata tajruhul qalba jurhan, pandangan akan melukai kalbu tuannya dengan ya tayyib, luka yang amat dalam. Fayutbi'uha jurhan ala jurhin, tuannya juga terus akan menyakiti kalbunya sendiri, ya luka di atas luka. Sudah kena sayatan, ditambah lagi akhirnya semakin tersayat dan semakin tersayat. Thumma la yamna'uhu alamul jirahati min istid'ai takroriha, kemudian tidak mampu menghalangi dia ya pedihnya luka dari keinginan untuk mengulangi pandangannya tersebut. Ya meskipun terluka dan memang sudah kecanduan, ya tetap ya terus dan akan terus menerus semakin tersayat, semakin memandang, semakin tergores, semakin luka. Wali aidan, kata beliau al-mu'allif rahimahullah, wali aidan fi hadzal ma'na, dan aku juga memiliki bait syair terkait dengan makna ini. Ma zilta tatba'u nadratan fi nadratin fi isri kulli malihatin wa malihi wa tadhunnu dhaka dawa'u jarhika wa huwa fi tahqiqi tajrihun 'ala tajrihi fadhabahta tarfaka bil lihadi wa bil buka falqalbu minka dhabihun ayu dhabihi. Tayyib, kata beliau menyebutkan syair, mazilta, terus menerus engkau tadba'u, mengikuti nadhratan, pandangan pertama, fi nadhratin, dengan pandangan berikutnya, fi isri kulli malihatin wa malihi, pada perkara yang malihah wa malih, yakni yang menawan, yang indah. Tayyib, tepatnya wallah alam, kalau dari kata milhun itu ya asin, ya kalau malih ya apakah garam atau apa, wallah alam. Tayyib, berarti garam yang asin atau yang semisal. Wa tadhunnu dhaka dawa'a jarhika, engkau mengira bahwa garam dan sesuatu yang asin itu merupakan obat dari lukamu. Jadi kamu sedang terluka, kamu anggap garam itu sebagai yudium ataukah ya obat penyembuh seperti itu. Wa huwa fit tahqiq, padahal yang namanya garam, suatu yang asin itu hakikatnya tajrihun ala tajrih, akan semakin membuat sakit ya lukamu. Fadzabahta, ya jelas ya, sudah sakit dikasih garam, ya tambah. Ya. Fadzabahta tarfaka bil hadz wa bil buka, engkau pun menyembelih ya pandanganmu dengan ekor matamu, dengan tangisan. Fal qalbu minka dhabihun ayu dhabihi, sehingga kalbumu itu menjadi suatu yang tersembelih dari bagian dirimu sendiri. Inilah ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bait-bait syair yang beliau sebutkan yang menjelaskan kepada kita bahwasanya pandangan ini sesuatu yang sangat berbahaya, akan melukai dari kalbu seseorang yang akhirnya menjerumuskan pada kebinasaan. Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan, inna habasal lahadhat aisaru min dawamil hasarat, menahan pandangan itu jauh lebih ringan daripada terus menerus merasakan penyesalan. Wallahu alam bisawab, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari pandangan-pandangan yang menjerumuskan dalam kemaksiatan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari pandangan yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Bismillah.